banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan, dan bahkan mungkin banyak godaan yang ingin mencoba membuat kami jauh daripada Tuhan, yang ingin mencoba membuat kami undur dari pelayanan, yang ingin membuat kami undur dari persekutuan dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Betapa Allah mengasihi kami. Allah yang memanggil kami. Allah yang memperlengkapi kami. Allah yang memanggil kami. Allah yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Engkau pembela kami yang agung. Pembela kami yang sejati. Kami mengucap syukur di pagi hari di minggu yang kudus ini. Kami serahkan untuk setiap pergumulan kehidupan umat-Mu. Kami serahkan kesehatan mereka. Kami serahkan keluarga mereka. Kami serahkan iman percaya mereka. Kami serahkan akan pekerjaan mereka. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu. Ketua Dewan Tim Gembala hamba-Mu, Bapak Pendeta Bigman Sirait. Tuhan tolong berkati juga dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam keluarga. Tuhan juga memberkati seluruh pengurus, penatua, aktivis, dan bahkan setiap koordinator setia. Tuhan juga memberkati setiap departemen-departemen yang ada. Kiranya kami ditolong, dituntun oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Tuhan juga terus memberkati seluruh rekan-rekan sepelayanan dalam setiap bidang dimanapun Tuhan hadirkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh pelayanan atau seluruh ibadah yang dilakukan oleh gereja-Mu di tempat ini. Baik ibadah tengah minggu yang akan kembali dimulai. Biarlah Tuhan memberkati ibadah persekutuan oikumene, ibadah Antioquia Ladies Fellowship, Antioquia Youth Fellowship, ibadah tunas anak sekolah minggu, kegiatan PA, ibadah bina pasutri. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Allah. Tuhan memberkati. Biarlah semua dipakai untuk memberikan kepada kami pertumbuhan iman, kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan hari-hari di mana Tuhan hadirkan kami. Berkat sertai juga untuk pelayanan Gereja Reformasi Indonesia yang ada di Kalimantan Barat, pengembangan yang ada di sana. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian yang mendukung pelayanan ini. Kami percaya bahwa Allah yang telah menggerakkan hati mereka, Allah yang telah mendorong mereka untuk berbagi kasih dalam mengembangkan pelayanan melalui Gereja Reformasi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga untuk mitra dari GRI, baik Mika, Pama, BS Ministry. Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Yang berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, secara khusus hari ini untuk Ibu Januarti, istri dari Guru Injil Niko. Biarlah Tuhan memberkati dalam ulang tahun di mana Tuhan tambahkan kembali usia bagi dia. Karena Tuhan jadikan Ibu Arti sebagai seorang istri yang senantiasa mendukung akan pelayanan Guru Injil Niko. Berkati keluarga, berkati pelayanan mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.